Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apakah orang yang pernah berzina tidak boleh bertaubat dan mendapatkan kebahagiaan? Orang yang berzina tidak boleh bertaubat dan mendapatkan kebahagiaan. Orang berzina bisa bertobat dan bisa diterima oleh Allah dan bisa menjadi kekasih Allah. Dosa yang tidak ada ampunannya hanya yang menyekutukan Allah. Ini sesuai dengan tadi hadis, ada orang gara-gara berzina saja mungkin dia melacur 5 tahun, 10 tahun lalu dia enggak mau tobat. Kenapa? Sudah terlalu besar dosaku. Tidak, Allah Maha Pengampun. Bertobatlah. Doa zina ada pengampunannya, ada tobatnya. Dan kalau sudah diampuni oleh Allah, tidak akan disebut lagi dosa itu nanti. Ada tobatnya buat orang zina. Dan bohong satu hadis yang sering disebut bahasanya nanti masalah anak zina, bukan zina. Anak zina ada, katanya ada. Anak zina tidak bisa masuk surga sampai 7 turunan. Itu hadis dusta, hadis bohong, jangan didengar. Anak zina yang dosa ibunya. Anaknya orang berzina tidak berdosa, dia bisa menjadi kekasih Allah. Dan ibunya yang telah berzina bisa saja bertobat, menjadi orang yang soleh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang terpenting adalah ayo bergegas bertobat. Jangan menunda tobat esok hari. Siapapun yang pernah masuk wilayah zina, Allah Maha Pengampun. Dan takutlah jika ternyata sudah dicabut nyawa sebelum bertobat kepada Allah akan terhinakan dengan dosa tersebut. Maka selagi masih ada pintu maaf, selagi nyawa masih dikandung badan belum sampai tenggorokan, insyaallah Allah akan memaafkan kita. Maka mohonlah ampun dan ada tobat, dibuka pintu tobat seluas-luasnya, khususnya bagi pendosa-pendosa seperti zina itu. Wallahu a'lam bishawab.